بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita akan masuk pada sebuah bab yang berjudul Bab Hibatu Al-Umrah. Bab hibah yang disebut dengan Al-Umrah. Ya. Hibah ini hibah yang mungkin jarang terjadi di masyarakat kita ya. Karena ini kebiasaan di sana dulu, tradisi orang-orang Arab dahulu. Yang kemudian setelah datangnya Islam diberi bimbingan atau tuntunan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi al-umrah ini kaitannya dengan kata umur. Ya. Kita sudah kenal ya, kata umur, usia, umur. Ya, asalnya bahasa Arab, umur. Ya. Kata al-umrah, tadi kita sebutkan kaitannya dengan umur ya. Nah, di sini hibah yang disebut dengan umrah ini dulu orang-orang menghibahkan dengan mengatakan ini untukmu sepanjang umur ya. Nah, karena ada kata-kata itu, ini untukmu sepanjang umur, maka disebutlah dengan umrah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu tuntunan di sini melalui sebuah hadis. Disampaikan hadis ini oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-288. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya. Qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya, al-umrah, bahwa hibah umrah liman wuhibat lahu, ini untuk orang yang dihibah, yang diberi hibah tersebut. Ya, liman wuhibat lahu, untuk orang yang diberi hibah tersebut. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz, man u'mira umrah lahu wali aqibihi. siapa yang diberi hibah umrah, maka ini menjadi miliknya dan milik keturunannya. Fa'innaha lilladhi u'tiyaha. Maka itu menjadi milik orang yang diberi hibah umrah tersebut. La tarji'u ilalladhi a'taha. Tidak kembali kepada orang yang memberinya. Li'annahu ata'un waqa'at fihil mawarith. Karena itu merupakan suatu pemberian. Waqa'at fihil mawarith. Yang akan atau yang terjadi padanya hukum waris mewarisi. Waqala Jabir, Jabir radhiyallahu an mengatakan juga, innamal umrah allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqul, yaitu dia mengatakan, hiya laka wali akibika. Itu pemberian untukmu dan untuk keturunanmu. Fa'amma idha qala, adapun bila dia mengatakan, hiya laka ma'ishta. Itu untukmu selama kamu hidup saja. Selama kamu hidup. Fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka yang seperti itu nanti kembali lagi ke pemiliknya, ya. Tarji'u ila sahibiha, kembali lagi ke pemiliknya. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Muslim, riwayat Muslim, amsiku 'alaikum amwalakum, tahanlah untuk kalian harta benda kalian, wala tufsiduha, jangan kalian merusaknya. Fa innahu man a'mara umrah, sesungguhnya siapa yang memberi hibah umrah, fahiya lilladhi u'miraha, maka itu untuk yang diberi hibah umrah tersebut. Hayyan wa mayyitan wa li'akibihi, selama hidup dan setelah mati, dan untuk akibihi keturunannya. Ya. Nah, ini beberapa lafaz hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang umrah. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa ini adalah pemberian yang biasa terjadi di masyarakat sana, ya. Kalau masyarakat kita, saya kurang tahu, tapi sepertinya jarang model pemberian atau hibah seperti ini. Nah, ini yang disebut umrah, yaitu seseorang memberikan suatu pemberian kepada seseorang dengan mengatakan ini untukmu seumur hidup, ya. Nah, di sini setelah datang Islam, seperti yang kita dengarkan tadi dari hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW memberikan suatu hukum di sini yang kemudian tentunya hak milik dari hibah umrah ini sesuai dengan yang disebutkan Rasulullah, ya, yaitu bahwa ketika orang memberi dengan pemberian umrah seperti itu, ini untukmu seumur hidup, ini maknanya ya selama-lamanya, selama orang yang diberi hidup, dan juga setelah mati untuk anak turunnya, ya. Jadi tidak bisa lagi diminta kembali oleh pemilik yang pertama, ya. Nah, hal ini dipertegas oleh Nabi SAW seperti dalam hadis itu, bahwa alladhi fa inna lillazi u'tiyaha, ya itu untuk yang diberi, gitu kan. Tadi disebutkan juga hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi, selama hidup, setelah mati, dan untuk keturunannya. Jadi bagi pemilik pertama, ya betul-betul ketika melepas ini seumur hidup, artinya ya terus lama-lamanya. Nah, dulu pemberian seperti ini kadang oleh orang yang pertama memberi diminta kembali setelah kematian yang diberi. Ya, karena dia mengatakan selama hidup, ya sekarang kamu sudah mati, ya sudah, kembali lagi, begitu. Ya, jadi di sini tentu akhirnya menjadi suatu potensi untuk konflik ya antara pemberi dan yang diberi atau keluarganya. Ya. Nah, dari hadis ini jelas bahwa kalau begitu selama tidak ada penjelasan ya bahwa ini untuk kamu selama hidup kamu saja, tidak ada penjelasan seperti itu, ya berarti sudah jatuh kepada hibah yang murni hibah, selesai urusan ya. Nah, lain kali ya, lain lain halnya kalau misalnya dengan catatan tadi ma'isda, ini selama kamu hidup saja. Berarti kalau seperti itu ya selama hidup saja. Sehingga seperti ini hukumnya sama dengan pinjaman, seolah-olah dia meminjami. Ini kamu gunakan, ya kalau ibarat di kita hak guna jadinya seperti itu. Itu kamu gunakan saja selama kamu hidup. Kalau sudah mati, sudah. Berarti kembali kepada pemilik pertama. Nah, jadi dari sini ulama rahimahullah memberikan penjelasan. Bisa disimpulkan kata Syekh Al-Bassam di sini bahwa pemberian umrah seperti ini ya bisa diklasifikasikan menjadi tiga gambaran, begitu ya, bisa diklasifikasikan menjadi tiga gambaran. Gambaran pertama yang sangat jelas, misalnya mengatakan ini laka wali akibika min ba'dik. Ya. Ini selama hidupmu untuk kamu dan untuk anak turunmu setelah kamu wafat. Nah, ini jelas sekali. Kalau begitu memang apa? Ya sudah hibah yang mutlak di sini ya, dalam arti berpindah kepemilikan kepada orang yang diberi. Dan nanti kalau dia mati tetap menjadi milik ahli warisnya, anak turunnya, dan seterusnya. Nah, ini gambaran pertama. Gambaran kedua, au tutlak ka qawlihi hiya laka umurak au umuri. Itu pemberian untukmu selama hidupmu. Ya. Yeah. Pemberian untukmu selama hidupmu atau selama hidupku. Ya. Nah, pemberian seperti ini juga seumur hidupmu. Ini juga oleh ulama dihukumi menjadi milik yang diberi dan milik keturunannya juga. Ya. Gambaran kedua ini menjadi milik yang diberi dan keturunannya juga, sama dengan yang pertama. Ya. Sama dengan yang pertama. Nah, gambaran yang ketiga, an-naw'ut tsalits, yaitu gambaran di mana dia mengatakan ini untukmu selama hidupmu saja. ya, selama hidupmu saja, ma'ishta, selama kamu hidup. Nah, untuk gambaran ketiga ini, berarti di sini kan semacam ada syarat ya dari pemberi. Ya. Ini kamu pakai ini untuk kamu, tapi syaratnya selama kamu hidup. Nah, seolah-olah begitu kan. Nah, kalau seperti ini, maka para ulama menghukumi bahwa ini hukumnya seperti apa, pinjaman, ya, hukumnya seperti pinjaman, dalam arti tidak berpindah kepemilikan, ya, sehingga itu hanya dipakai selama hidup, ya. Ini pendapat beberapa ulama, di antaranya dari kalangan tabi'in, al-imam az-Zuhri, juga dari ulama mazhab seperti Imam Malik rahimahullah, dan juga dari ulama yang lain ada Abu Thawr dan Dawud al-Zahiri. Ya. Termasuk juga Imam Ahmad berpendapat seperti ini, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Untuk pendapat ulama ini pada gambaran ketiga berdasarkan hadis yang tadi kita baca, amma idza qala hiya laka ma'ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Adapun bila mengatakan ini untukmu selama kamu hidup, yakni selama kamu hidup saja, maka ini kembali kepada pemiliknya yang pertama. Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat kesepakatan di antara mereka. Ya. Jadi ini pandangan para ulama tersebut pada gambaran yang ketiga. Ya. Ya, nampaknya pembahasan ini sudah cukup jelas ya tentang umroh, dan mungkin ya nampaknya pembahasannya cukup ini dulu. Pembahasan berikutnya nanti tentang luqatah. Luqatah itu barang temuan ya, ini cukup panjang nanti penjelasannya. Jadi sementara kita cukupkan dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami, dan mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Allahu a'lam.